Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang faedah-faedah apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Melanjutkan pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman, sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan tentang al-haud. Kemudian di antara apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti adalah bahwasannya pada hari kiamat nanti ada asy-syafa'ah. Ada asy-syafa'ah, dan kita mengimani dan meyakini akan ada syafaat di hari kiamat nanti. Apa itu syafaat? Asy-syafa'ah secara bahasa maknanya ja'lul witri syaf'an, menjadikan yang ganjil itu menjadi genap. Ini secara bahasa. Ada juga yang mengatakan asy-syafa'ah secara bahasa artinya wasilah. Seperti dikatakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala, syafa'ah secara bahasa adalah wasilah atau permintaan. Kemudian secara syariat asy-syafa'ah yang dimaksud di sini adalah at-tawassut lil ghair bijal bimanfaatin aw daf'i madarrah. Menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan syafaat pada hari kiamat nanti ada dua, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wasyafa'atu yauman qiyamah naw'an. Syafaat pada hari kiamat ada dua macam. Yang pertama, asy-syafa'atul khassatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala memberikan syafaat tersebut. Seperti syafa'atul uzma, syafa'atul uzma, syafa'at yang besar untuk ahlil mauqif, untuk orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ya, mereka meminta syafa'at agar segera dihisab. Ya. Mereka tidak mau berlama-lama dalam kengerian mahsyar. Sehingga mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, meminta kepada beliau agar Nabi Adam berdoa kepada Allah agar ahlil mauqif segera dihisab. tetapi beliau mengalihkan ke nabi yang lain, ke Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Demikian pula Nabi Nuh mengalihkan ke Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim juga mengalihkan ke Nabi Musa. Nabi Musa mengarahkan manusia untuk ke Nabi Isa, dan Nabi Isa pun mengarahkan manusia untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sujud di hadapan Allah, na'am, membaca zikir-zikir dan doa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak wasal tu'ta washfatu syaffa, angkat kepalamu, mintalah mesti akan dikasih, dan berilah syafaat, niscaya akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul mauqif agar segera dihisab. Ini dikenal dengan syafaatul uzma, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mulailah mereka dihisab. Kemudian juga yang termasuk syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk ahlul jannah agar mereka masuk ke dalam jannah. Nah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah, penduduk jannah, agar mereka segera masuk ke dalam jannah. Nah, karena setelah mereka lolos dari menyeberangi as-sirat, ya, maka mereka berkumpul di depan pintu jannah. Mereka tidak bisa masuk ke dalam jannah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk duluan. Nah, sehingga syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk jannah agar mereka masuk ke dalam jannah, ini adalah syafaat yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula yang merupakan bentuk syafaat yang khusus bagi beliau adalah syafaat beliau kepada siapa? Abu Thalib. Syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib. Nah, ini khusus bagi beliau dan khusus bagi Abi Thalib. Apa syafaat beliau? Syafaat beliau adalah agar Abi Thalib na'am diringankan azabnya yang semestinya berada di kerak neraka, ya. Kemudian diringankan azabnya sehingga disiksa di neraka yang paling atas, yang siksanya adalah dengan memakai sendal atau terompah api yang kemudian mendidih otaknya. Dan ini adalah ahwan ahlin nari azaban, penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ya, subhanallah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana yang lainnya. Ya, ini yang paling ringan, dengan memakai terompah dari api, kemudian mendidihlah otaknya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kata Nabi SAW, walau la ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, sebab saya, maka Abu Thalib itu berada di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Maka syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khusus bagi Abi Thalib. Khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Thalib. Nah, yang demikian karena Abu Thalib meskipun dia kafir, maka tetapi beliau banyak menolong dan membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menolong dan membantu dakwah beliau. Membela beliau, menolong beliau, bahkan membantu dakwah beliau. Hanya saja beliau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Seandaikan mau mengucapkan kalimat syahadah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa? La uhajjulaka biha indallah. Sungguh kalau engkau mengucapkan ucapan syahadah atau la ilaha illallah, maka aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah. Naam. Bahwasanya engkau telah mengucapkannya. Nah, akan tetapi tidak mau mengucapkan ucapan tersebut, sehingga Abu Thalib tergolong dari orang-orang yang kafir. Namun karena pertolongannya, bantuannya, pembelaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diringankan azabnya Abu Thalib, sehingga yang tadinya berhak untuk di neraka yang paling bawah diringankan, hanya disiksa dengan memakai dua sendal dari bara api, kemudian mendidihlah otaknya. Kemudian di sana ada taib yang kedua ya. Nah, yang kedua dari jenis syafaat adalah asyafaatul ammah. Nah, asyafaatul ammah, syafaat yang umum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi yang lainnya dari kalangan para siddiqin, para nabiyyin, orang-orang soleh, kaum mukminin dan yang lainnya bisa memberikan syafaat. Para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang salehin, mereka pun bisa memberikan syafaat, yaitu syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka karena dosa dan kemaksiatannya, tapi dia muwahhid, dia bertauhid, dia berhak masuk neraka karena dosa dan kemaksiatannya. Kemudian diberi syafaat agar tidak jadi masuk ke dalam neraka. Baik, ini syafaat yang umum bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bagi para nabi, juga bagi para siddiqin dan orang-orang soleh kaum mukminin. Yaitu memberikan syafaat agar orang yang berhak masuk ke dalam neraka karena dosa dan kemaksiatannya agar tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan agar orang yang masuk ke dalam neraka, yang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka untuk diangkat masuk ke dalam jannah. Ini pun dengan syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para siddiqin, para anbiya, solihin dan kaum mu'minin. Mereka juga bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka tetapi dia muwahhid, kemudian diberi syafaat agar diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan syafaat inilah yang diingkari oleh siapa? Ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan juga dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Zaidiyah, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan masuk, tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak bermanfaat baginya syafaat, tidak bermanfaat baginya pertolongan, doa, dan orang yang masuk ke dalam jannah, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan la yajtamiu 'indahum fi shakhs al-wahid ath-thawab wal-iqab. Tidak akan bergabung naam dalam diri seseorang antara siksa dan azab. Kalau neraka sudah neraka selama-lamanya. Kalau surga ya sudah surga selama-lamanya. Nah, baik, sehingga mereka mengingkari syafaat ini. Syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka, dan syafaat agar orang-orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka agar diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, bagaimana membantah mereka? Membantah Khawarij, Mu'tazila dan yang lainnya yang mengingkari syafaat ini. Nah, membantah mereka adalah dengan naam kita katakan bahwasannya keyakinan tersebut, ya, keyakinan Khawarij dan Mu'tazila, ya, itu menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan adanya syafaat ini. Syafaat agar orang yang berhak masuk neraka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, karena tauhidnya. Dan syafaat agar orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka agar diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Hadis-hadis tentang hal ini mutawatir. Banyak jalannya. Ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita katakan juga kepada mereka bahwasannya keyakinan mereka itu menyelisihi ijma' salaf. Menyelisihi ijma' salaf. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin sepakat adanya syafaat ini, ya, syafaat untuk ahlul kabair. Syafaat untuk ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, ya, agar mereka tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka agar diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Salah satunya dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga makna hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Nah, tentang syafaat untuk ahlul kabair agar mereka keluar naam dari neraka setelah mereka terbakar dan setelah mereka menjadi arang, kemudian diberikan syafaat dan kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga maknanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wa la yahyaun." Adapun ahlun nar penduduk neraka yang memang asli penduduknya itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, munafikun, asli penduduk an-nar, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Berada dalam siksa yang pedih. Walakin unasun aw kama qala tusibuhun nar bidhunubihim aw qala bi khotayahum fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman adzina fi syafa'ah aw udzina fi syafa'ah. Dan di sana ada sekelompok manusia, orang-orang yang bertauhid, kaum mukminun yang melakukan dosa-dosa besar ketika di dunia, mereka terkena azab neraka karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka setelah mereka menjadi arang, setelah mereka tersiksa di dalam an-nar dan menjadi arang, kemudian Allah izinkan untuk diberi syafaat. Allah izinkan orang yang muwahhid ini untuk diberikan asy-syafa'ah. Baik, jenis yang kedua ini sebagaimana yang tadi kita katakan, syafaat umum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk yang lainnya dari kalangan para nabi, para malaikat. Malaikat pun akan memberikan syafaat, ya. Dan orang-orang soleh, orang-orang siddiqun, kaum mukminin, ya, mereka akan memberikan syafaat. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, fayaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kudsi, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbit qabdatan minan nar fayukhrij minha qawman lam ya'malu khairan qad qad adu hamaman. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, maka malaikat akan memberikan syafaat. Demikian pula nabiyun, para nabi. Demikian pula al-mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin. Dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, zat yang paling rahim, yang paling sayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam segenggaman dari neraka. Fayakhruj minha qauman, atau Allah subhanahu wa ta'ala mematikan sebagian mereka, kemudian mengeluarkan mereka dari an-nar, mengeluarkan sebagian mereka dari an-nar, yaitu kaum yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun, namun karena bertauhid, ahlut tauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia disiksa di dalam an-nar, qad adu hamaman, bahkan telah menjadi arang, tapi karena tauhid, walaupun amalnya sedikit, tetapi karena tauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kaum tersebut dari an-nar, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Ada juga hadis yang tentang akhiru ahlil jannah dukhulan bil jannah, yaitu orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam jannah. Ada hadis yang sangat panjang. Ini juga sebabnya karena tauhid, dosa yang sangat banyak, tapi karena bertauhid. Tauhid, selama apapun dia di dalam neraka, maka niscaya suatu saat akan diangkat dari an-nar, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ada hadis tentang seorang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah. Hadis yang panjang. Dan sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan adanya syafa'ah, adanya syafa'at bagi ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, agar mereka tidak jadi masuk neraka, atau yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari an-nar untuk kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, dan ini jenis-jenis syafaat yang akan ada nanti pada hari kiamat. Nah. Kemudian asy-syafa'ah tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syaratnya. Syafa'ah tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syaratnya. Baik. Syarat yang pertama adalah idznullah fi syafa'ah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang akan memberikan syafaat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya adhanallahu lima yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak dari malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafa'at mereka, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, itu pun juga bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah Muhammad, bahwasannya syafa'at itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika meminta syafa'at, hendaknya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak bisa memberikan syafa'at kepada yang lainnya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang akan diberi syafaat. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang akan diberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah diridhoi. Kecuali kepada orang-orang yang telah Allah ridhoi. Dan orang-orang kafir, termasuk dari yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada tambahan syarat yang lain, yaitu adanya kemampuan orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Maka barang siapa yang memintanya kepada orang yang tidak mampu, faqad asyrak, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syarat yang berikutnya adalah apa? Adanya kemampuan bagi orang yang memberikan bagi orang yang akan memberikan syafaat, ya, untuk memberikan syafaat. Maka kalau seseorang meminta kepada orang yang tidak mampu untuk memberikan syafaat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dia apa? Meminta syafaat ke kuburan. Meminta syafaat ke kuburan. Walaupun ini masuk dalam kategori yang pertama tadi, ya, tentunya mayit tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bahkan meminta syafaat kepada mayit adalah syirkun, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang terinci seperti ini penting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا. Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sembahan yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwasannya, nah, sesembahan-sesembahan inilah para pemberi syafaat kepada kami, pembela-pembela dan penolong kami di sisi Allah. Awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Apakah jika mereka tidak memiliki sedikit pun sesuatu dan tidak berakal, juga kalian mau menjadikan mereka sebagai na'am syufa'a, sebagai penolong? Baik, ayat ini menunjukkan bahwasannya na'am orang yang meminta syafaat kepada makhluk yang tidak mampu untuk memberikan syafaat, ya, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan syarat yang terakhir, hendaknya orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat adalah seorang yang muslim. Baik, syarat yang terakhir, Islamnya orang yang memberi syafaat dan orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Islamnya asy-syafi' dan al-masyfu'. Harus dua-duanya adalah seorang yang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِئِ يُطَعْ. Orang-orang yang zalim tidak akan memiliki hamim, sahabat yang karib, وَلَا شَفِئٍ يُطَعْ, dan tidak akan memiliki pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dan dimaksud dengan al-zalimin di sini adalah al-kafirin, orang-orang kafir. Nah, ini diantara syarat-syarat asy-syafa'ah. Nah, syarat-syarat asy-syafa'ah. Kemudian bagaimana menjawab syubhat orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya syafaat bagi ahlul kabair, bagi orang-orang muwahid yang melakukan dosa besar. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka beranggapan bahwasannya orang yang masuk neraka maka kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan Ahlul Kabair, orang yang melakukan dosa besar, mereka kekal selamanya di dalam neraka. Ini keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga mereka mengingkari adanya syafaat untuk pelaku dosa besar yang akan masuk ke dalam neraka. Mereka berdalil dengan ayat. Mereka berdalil dengan beberapa ayat, di antaranya ayat yang tadi. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada teman karib dan tidak ada pemberi syafaat. Dan juga dengan firman Allah Ta'ala, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Dan juga ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli di dalamnya, dan tidak ada persahabatan di dalamnya, dan tidak ada syafa'ah. Tidak ada syafa'ah. Demikian pula dengan ayat wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun. Jagalah diri kalian dari suatu hari yang di mana di hari tersebut seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun, dan tidak diterima syafaat, dan tidak juga diterima tebusan. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini ayat-ayat yang digunakan oleh mereka, orang-orang Khawarij, Naam, Tazila dan yang lainnya dari kalangan Ahlul Ahwa wal Bid'ah, untuk mengingkari adanya syafaat untuk pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, untuk diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Ini ayat, mereka berdalil dengan ayat, ya. Nah, la yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat di hari tersebut, dan tidak diterima tebusan, dan seterusnya dari ayat-ayat yang telah tadi kita baca. Baik, kita bantah mereka dengan dua jawaban. Baik, jawaban pertama, jawaban Ahlu Sunnah untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah dan yang semodel dengan mereka yang mengingkari syafaat untuk Ahlul Kabair dari kalangan Muwahidin. Nah, jawab pertama, kita jawab kepada mereka bahwasannya, Naam, yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Bahwasannya syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Bahwasannya syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak ada syafaat untuk mereka, ya. Bukan untuk kaum mukminin, ya. Nah, tapi maknanya tidak ada syafaat untuk mereka, orang-orang kafir, orang musyrikin, karena tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu bukan orang-orang yang sholat, kami dulu tidak memberi makan kepada orang miskin, kami dulu tenggelam dalam pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dulu kami mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai datang kematian kepada kami, sampai mati di atas kekufuran, kemusyrikan. Famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang beri syafaat bagi mereka sedikit pun. Nah. Kemudian, atau jawaban yang kedua, atau yang dimaksud dengan tidak ada syafaat yang terdapat dalam ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, ya, bahwasannya yang dimaksud dengan tidak ada syafaat di situ, yang dimaksud syafaat dalam ayat-ayat di atas, ya, yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij, yang dimaksud dengan syafaat dalam ayat-ayat tersebut adalah syafaat yang ditetapkan oleh ahlu syirki. Syafaat yang ditetapkan oleh ahlu syirk. Nah, dan juga ahlul bidah. Syafaat yang ditetapkan oleh ahlu syirk dan yang semodel mereka dari kalangan ahlul ahwa wal bidah. Nah, yang mereka menduga, ya, bahwasannya makhluk itu na'am mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa izin Allah. Nah, mereka menduga bahwasannya makhluk mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Nah, sehingga manusia memberikan syafaat kepada yang lainnya na'am tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang ditetapkan oleh ahlu syirk dan oleh ahlul ahwa wal bidah. Nah, sehingga yang dimaksud syafaat yang terdapat dalam ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij, ya, yang dimaksud dengan syafaat dalam ayat-ayat tersebut, ya, kayak tadi tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang bermusyafaat, mereka tidak akan memiliki pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, wala khulla wala syafa'ah, ya. Hari yang tidak ada persahabatan, tidak ada jual beli dan tidak ada syafaat. Ya, ini maksud dengan syafaat di sini adalah syafaat yang ditetapkan oleh ahlu syirik, orang-orang musyrikin dan ahlul ahwa wal bidah. Nah, orang-orang musyrikin meminta syafaat kepada sesembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ahwa wal bidah demikian pula. Meminta syafaat kepada kuburan. Nah, meminta syafaat kepada kiainya, ya, atau tokohnya atau yang semisalnya. Nah, yang mestinya mereka meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini jawaban ahlu sunnah wal jamaah kepada Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengingkari adanya syafaat untuk ahlul kabair dari kalangan orang-orang yang beriman. Taib, selesai secara ringkas tentang pembahasan na'am asy-syafa'ah. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima syafaat malaikat para nabi dan yang lainnya na'am kepada kita semua. Na'am. Baik, demikian cara meminta syafaat, meminta kepada Allah agar syafaat mereka diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.